Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-43 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-40, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matul ghaniyyi zulmun. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar merupakan sebuah kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan pembayaran hutangnya kepada orang yang mampu membayar, maka hendaknya dia kabulkan permohonan tersebut. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini mengandung perintah untuk berbuat baik di dalam membayar hutang dan juga di dalam menagih hutang. Adapun yang pertama di dalam pembayaran hutang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi dhulmun. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang sudah mampu membayar ini merupakan sebuah kezaliman, yaitu apabila hutang tersebut telah tiba waktunya untuk dibayarkan dan orang yang berhutang dia telah memiliki uang untuk membayar hutangnya, namun kemudian dia tangguhkan pembayarannya, dia tidak segera tunaikan kewajiban hutang yang harus dia bayarkan, maka ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu bentuk kezaliman karena dia telah meninggalkan salah satu perkara yang wajib untuk dia tunaikan. Maka kewajiban orang yang telah mampu membayar adalah dia segera membayar hutangnya. Jangan sampai orang yang memberikan hutang harus bersusah payah menagih atau harus menanyakan kembali hutang yang dulu pernah dipinjam, karena pada asalnya seorang yang berhutang dia wajib membayar apabila telah jatuh temponya dan dia mampu untuk membayarnya ketika itu. Dari hadis ini pula kita pahami bahwasanya kalau seorang yang berhutang dia belum mampu membayar sehingga dia harus minta tambahkan lagi waktu pembayaran, maka tidak mengapa baginya melakukan hal tersebut dan dia tidak dihukumi sebagai orang yang zalim pada orang yang menghutangkannya, karena memang dia belum mampu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang memberikan hutang agar memberikan penambahan waktu bagi orang yang sedang dalam kesusahan apabila mereka belum mampu membayarnya. Sebagaimana dari hadis ini pula kita memahami bahwasanya kezaliman dalam bentuk harta itu tidak terbatas dalam bentuk mengambil harta orang dengan cara merampas saja. Namun juga masuk dalam kategori kezaliman tersebut seorang yang dia tidak menunaikan atau tidak menunaikan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada orang lain, seperti pembayaran hutang contohnya dalam masalah ini. Maka itu dinyatakan sebagai suatu kezaliman terhadap orang lain karena dia menahan harta orang tersebut yang ada padanya. Sehingga apabila penundaan pembayaran tersebut berdampak kepada kerugian yang dialami orang yang memberikan hutang, maka orang yang berhutang ini dia wajib untuk menanggung kerugian tersebut. Dia harus mengganti kerugian yang terjadi karena sebab penundaan pembayaran yang dia lakukan, karena dialah yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Maka Syekh menyebutkan bahwa dia orang ini dia dhamin, dia harus menggantinya karena sebab atau karena ulah penundaan pembayaran yang dia lakukan. Sebagaimana dia juga berhak untuk diberikan peringatan dan hukuman hingga dia mau untuk membayar hutangnya, hingga dia bersegera untuk membayar hutangnya. Kemudian di dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang menagih hutang, yaitu orang yang dia menagih hutang namun orang yang berhutang ternyata mengalihkan pembayarannya kepada orang lain yang punya hutang ke orang tersebut dan orang lain itu mampu untuk membayarnya, maka orang yang memberikan hutang ini dia harus menerima permohonan pengalihan tersebut dengan syarat apabila orang atau pihak ketiga yang dialihkan kepadanya pembayaran hutang itu adalah orang yang mampu untuk membayar hutangnya. Dalam artian, apabila ternyata hutangnya dialihkan ke orang yang tidak mampu membayarnya, maka orang yang memiliki hutang ini boleh untuk tidak menerima hal tersebut. Ini diistilahkan oleh para ulama sebagai hawalah, yaitu dialihkan pembayaran hutangnya ke pihak lain yang juga memiliki hutang kepada si penghutang pertama. Dan dua hal ini merupakan bentuk perbuatan baik di dalam masalah hutang piutang, yaitu ketika orang membayar hutangnya dan ketika orang menagih hutangnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat kebaikan dalam hal tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang dimana beliau memuji orang yang memiliki kemurahan hati di dalam setiap muamalah yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a." Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia bermurah hati ketika dia menjual barang. Samhan idza ishtara. Dia memiliki sifat murah hati ketika dia membeli barang. Samhan idza qada. Dia memiliki kemurahan hati ketika dia membayar hutang. Samhan idza tada. Dan dia memiliki kemurahan hati ketika dia menagih hutang. Maka sifat ini merupakan sifat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memilikinya agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan dari hadis yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada kita sifat kemurahan hati di dalam masalah hutang piutang maupun di dalam permasalahan muamalah-muamalah yang lain, agar kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.